Ayo Bima, pada-pada ku bigalan pati. Ayo orang rampok Kang. Ya pada-pada ya. Awas Bima, tega lara. Aku sindira pati, aku sing tega. Ya sap. Kang uing ke Bandung angin sarua we aing cangkeng ke Bandungnya anjir itu anu Kang lapang mencetankan sakedeng Kang sakit kiri wote mencet duh itu alah bu nanti teh nanti teh aduh ampun mih biji deui alah di mana jeung jajar mih heula atuh aduh mih biji deui alah atuh mata urang beradar mih heula atuh urang ngajar si Bima hayah udah geuh terus ya. Naon Kang aduh ampun deuli cuh hebat tuh juragan Ageng Bima sekaligusnya Kang. Oh. Penas tikar sayang Tumampara. Inggih. Ieu dua buta ditewak ku Raden Bima nyatana diadu kumangkeun. Barang diadu kumangkeun ieu dua buta leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana jangelek jadi Batara Bayu sareng Batara Indra. Cakya sesekaning wangsa kaya gilang gumilang nurut cakya sesekaning wangsa kaya gilang gumilang gilang gumilang dua denawa nyatana ieu Batara Bayu sareng Batara Indra. Dan ia terjadi dua dewa. Bima incu eyang, Bima incu eyang, ieu eyang Batara Indra, ieu eyang Batara Bayu. Nanaonan ieu si eyang ieu? Satadina melang, kaduana ulah tenyubadanan kana pamenta kulawarga anjeun anu keur mujas medi supaya anjeun balik deui. Tapi kulantaran anjin kekeh petekehnya tenanaun. Dina waktu ayeuna mah prak teh teuingan kade cing ati-ati sabab ieu teh leuweung teh saolah-olah benteng nagara anu kasebut nagara Mertani nagara Amer. Ieu benteng disebutna benteng Kutarungu. Nyatana ieu hiji kuta. Ieu leuweung teh sasatna batesna nagara. Kade kajerona mah leuwih sanget leuwih bahaya Bima nying harepan ieu kajadian. Aing teh sieun tetep bakal didempakeun ku aing. Leuwih angker. Ih. Geuning ieu teh Batara Rayud. Aduh ampun teuing jeung Batara Impra. Ceput abdi sieun. Prak dunungan maneh. Ulah dijauhan bisi kumaha onam aping kumaneh nya percayana dewa ka dewek percaya nanakeun dewek mah jelema suci bersih bersih mun nya jelema suci cadu mani ai suci hate mah teu kudu mani wae belegug nya eta radaek mani mah morora suci nyumureun daek salat ge henteu teu mani-mani acan mah pan teu mani mah teu wudu da henteu sah salat oge bener Kang masih laing ah. Sila mun tereleh omong. Yang menang wae. Yang menang wae kun bae dewek ngelehan maneh. Pinter simong kabalinger pinterna. Tos sakitu kula dek mulangan sacana mulang tah ieu. Mere bekal keur anjeun tah bawa. Naon ieu? Uluh. Naon Kang? Ah na kos celokan hayam menang naon tah Naon tetegan? Naon cisun? Gini ieu gada. Tayu teh gada rujak polo gada Lukita Sari. Prak. Geura bawa ku anjeun pikeun bekal lumampah ngababad. Nya, ari menak. Milikna tarapa hiri-hiri lain cilaka malahan kalah dibere. Milik babarinya kan? Babari. Mun Akang. Ai dewekna kamina-mina ceuing. Akang meunang naon atuh Akang tah? Meunang ge arisan bae ku copet. Aduh, ampun deung. Mun meunang paneungeuh. Heeh. Arisan milu deui teh sataun 200 perak. Oh, ai kitu. Ai meunangna? Meunangna 300 salawe. Dibalikkeun naon? Balikkeun kana helikopter. Aduh, aduh, rag-rag helikopterna. Sasara deui. Nepi ka sangsara deui aing ngiripuh we aing mah. Nya, keneh kana. Ampun jeung aing. Sakitu kula dek mulang Bima. Kula dek mulang kade cing hati-hati. Inggih. Ieu dua dewa parantos mulang ka sawarga Maneloka atuh ieu Raden Bima Kairingastra jiga dawala tras-trasan ngababad siang kalenungi teureureureuh. Tuna lampah eta kacarios nyatana di palih wetaneun ieu leuweung anu dibabad ku Raden Bima. Aya hiji dewa bendungan nyatana dewa anu dihukum. Margi ieu dewa teh parantos ngalanggar kana pelaturan dewa di sawarga kapungkurna. Nyaeta kantos neuneun kadeudeuh nuna kanyaah nitip ka asih ka hiji wanoja ka hiji widadari anu kasebat widadari Dewi Widarmi. Kulantaran bobogohan di tempat anu dilarang, nya ieu widadari sareng ieu dewa dihukum diturunkeun ti sawarga. Kayanana ari dihukumna teh Dewi Widarmi ngajadi batu teu tiasa usik malikna puguh jadi batu. Ari ieu dewa kakasihna nyaeta Bandung Barnawasa. Kayaan di leuweung parantos mang taun-taun malihan puluhan taun. Rambutna parantos gima barina socat carinul da puguh balas nangisan ieu panutan anu jadi batu anu tina waktos eta ieu Bandung Barnawasa nyatana lugay tapa bade nepangan deui batu malah manar ieu batu jadi jelema sacara bahara-bahari. Pangawakan Jangkung Gede Simardada. Dewa Simustaya papanana pasemun lirbang barungan upamangan di kasentak sengor. Maklum parantos puluhan tahun aya di leuweung. Sapa medale pun tinaken dengane pun bindrung aladia. Ah, yeah! Dewi Widarmi raka kumaha atuh akang dina waktu ayeuna. Ya, akang puasa, akang tapa. Can aya keneh buktina dewa teng teuingeun nyai. Jadi batu. Nah, ka ari anak-anak Otipati ngalanggar pelaturan tepi ka ngahareuyan awewe. Teu dikawin nepi ka boga anak di ararantep ari aing karek siliki cepan di sawarga. Menang hukuman jiga dewa barogohkeun ka panutan kula. Nyai, ya akang gelis. Bandung Bandawasa nyeung cerikan ieu batu sasat panutanana. Sadalana pamuki aloh ngadana dalam mesin sadalana. Toh tulus nanya kahumah bisina anjen tuh mama bisina anjen tuh mama ayana. Oh, dihin pinasti mapak bayak kena lara. Wis kena dihin pinasti mapak bayak kena lara. Dan nirakin kang samia. Pada wonten setengah pinganas. Banung Banawasa anu salamina ngagalenturan batu panutanana unira kangandika ya gelis yai anu gelis Dewi Widarmi buah hati kemang soca mustika kang dipawenangan kudu kumaha atuh akang teh nyanyi ditapaan maku akang dipuasaan mang bulan-bulan mang tahun-tahun malahan nepi ka puluhan tahun ku akang ditunggu anak ka irah ka baka menang panghampura. Ewa tomatoingan dewa bila kesalahan sakitu kaulah menican menang hampura keneh baik tapi kadi hukuman dikaluar kentisa warga maniloka yang panutaan kaulah yai Dewi Widarmi duriat anu nyante dinahate masket lir kapelet kadedeh anu maneh dina galeuh kaasih anu ngancik dina ati anu moal bisa dipegatkeun deui yai Widarmi cing atuh nemongan ka akang ari di tebihan bet nemongan di caketan bet jadi batu deui kudu kumaha kang usahakeun naha kumaha ngakalanana nyai yah gelis ye akang tulungan gelis temongan akang tuba khawatirnya jatuh barang ieu nyatana Banung Banawasa nuju nyaluuh kana batu-batu di galentoran ieu Raden Bima sumping ti pangkeureunana nyatana kulantaran ngadangu anu kokocakan datan nira tangga deman newu pagulingan rana datan nira tangga deman newu pagulingan rana dan nira kingkang samia prabda dan nira kingkang samia prabda cicing cicing cicing naon jejegan aya jelema nyuman batu aduh teu nyahun awewe murunya mun ulieur kang ulieur murun batu diciuman leuleu itu aduh naonnya padaha atuh nyamu nanyakeun ka dewek dibere murun ku dewek onon ah naon onon onon padaha awewe di kota ta ieu jelema kurang gaul teh ieu ye bah dieu nya kang lebah dieu nu macak untung dek mah loba gaul. Ah, kamu mah loba campur atuh. Loba campur loba gaul dek mah. Teu poek-poek teuing. Poek-poek teuing teh ieu jelema teh nu teu nyahuan awewe murukana awewe teh batu murinya. Hanya. Diciuman atuh ka tibatan ngeunah mah kalah beak beungeut. Cing inti mah Kang inti mah. Aing harita basa kapelet ku awewe nyuman jublag teh nepi ka kieu beungeut. Aing ngan Kang kitu kurang mana tah kana jublag ya. Jublag diciuman ku aing nepi ka beak kieu beungeut. Merah ongkoh raheut ongkoh. Jadi rebeh aing beungeut. Jadi galonok. Heeh. si monyong hari teh tidak gor punukna. Kumaha kejadian anata? Oh, tidak gor ti tukang biji ka hareup manjangan. Ah, aiteun teh. Jempe sia ngecunggis. Geus ngajarikeun batur teh mah si Akang. Aing kedung milu ya. Patak meung di imah geunah. Nyai anu geulis bakati kemangsa ca mustika Akang di pawenangan. Nyigana wayakan sana jan puluhkan tahun moal nyigah nyai. Teng teingen dewa duriat anu moal pegatei anu nyantel dina kate sumarambah dina baya ngajeng jena angen-angen numpuk dina kolbu kula. Nyai kudu kumaha Akang teh nyai malahan puting tadi nyai Akang ngimpi nu kaimpi nyai lemongan Akang tapi ku Akang digabrugan teh nyai bet polos si horeng si mana horeng amoing rajana amoing gening dina impian ari kudang sare kaduhungna kabina-bina haneuna lain lumayan si horeng eta teh ngimpi teung teuingeun widarmi geulis. Naos geuri Akang? Eta kabogohna meureun Tarmi ngaranna teh nya. Nyi Tarmi pepocongan wa umri kitu. Sak-sak karo pate si Akang. Aduh, ampun cing, micoha apud. Sok dibikin-bikin wae ah. Aduh, ampun, bajana apud nyandung cenah. Ah, naap kuna karek hiji, Kang. Aduh, ampun. Heeh. Wani kapelet ku Nyi Emi. Ah, naap teh meni. Saban romongan teh. Aduh, ampun, heeh. Ah. Kana ka majuan. Iya, Akang geulis. Ira Den Bima teu kuat gumujeng nyeung seurikeun ieu laku lampah Bandung Banawasa. Aduh, ampun cai. Barang ningali Bandung Banawasa. Ya. Hop sigra purna teh iwa. Hop sigra purna teh iwa. Dererak ingkang nafsu kagila-gila. Ya. Ingkang kagila-gila kurang ajar nyeung seurikeun ka aing bangsat nu nyeung seurikeun ka aing sah memang aing saha ngaran aing Bima ari eta nu duaan gewek satah Ratna Timur kuring lidiakan naon kurang ajar bangsa tengenah aing disenjerikeun sahangaran aing Bandung Banawasa pinasti kersah yang tumampara ieu Bima diangkat ku leungeun sabeulah ieu ku Bandung Banawasa memang ieu Bandung Banawasa teh tanagana nandingan badak sawida dirawel Bima dibubuhkeun ya edan pinten sangka sepot di tanah gajil mah aing diangkat leungeun sabeulah. Nyeung seurikeun bangsa. Coba-coba maju pino jahat. Aing teu ngeunah pilih nyeung seurikeun sakitu. Abong kena belegu sia. Tinyaho awewe batu dianggap awewe. Hak aing bangsa pipilion kana urusan aing. Lajeng ieu Bandung Banawasa barang ngarontok nyatana ieu kuku pancana ka Bima nangoh di payun. Atuh ieu kuku pancana ka ambles kana angin Ia Bandung Banawasa. Ingat, Ia Bandung Banawasa masing pati tu makaning perlaya. Nanging aneh bin ajaib. Ia Bandung Banawasa lengit sing horeng abus ngabaju miraga sukma ka ia Raden Bima. Lingwang muksua salirana. Lingwang musna salirana. Dendak ingkang sami asup ngabaju miraga sukma. Miraga sukma. Bima, ieu kaula geus aya dina wujud anjeun. Malahan lamun anjeun aya kararepet, sama teh kaula Bandung Banawasa bisa dipake ajian tanaga kaula nandingan badak sawidak. Samat kaula lamun anjeun kurang tanaga. Aku ngangkem aji Bandung Banawasa. Uluh. Makan. Abdi oge kapungkur teh kancikan ku Bandung nya sih. Agan mah Bandung Banawasa, abdi mah Bandung Jakarta. Bima pangnyampurnakeun itu batu anu kukula dicengcerikan. Tinggang ku gada eta. Parang ditinggang ieu batu leungit. Dinu sayakti ilang wanus nyata. Janggelek nyatana jadi putri gelis nyatana kengeng panghampura ku ayana digebuk gadalu kita sari. Mangke ieu Dewi Widarmi bakal ngancik di hiji wanoja terahing pinggan dani kakasihna Arimi mangke bakal ngajodoh sareng ieu Raden Bima. Iya bes nujul ya tinujul. Nujul ya tinujul tinerahing kang samia. Pada sampurna, sampurna. Aduh, Kang Bandung Banawasa diantos ku kaulang ke dina waktos na kaula bakal ngancik di kijiwano japi jodohan eta. Sakitu lalampahan Bandung Banawasa nitis. Ieu urang pungkas ku kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigetak.